أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hambanya dan rasulnya salawatullah alaihi wasalam, lama qassa alaihi nabawu ikhwati Yusuf, ketika Allah mengabarkan kisah saudaranya Yusuf, bagaimana Allah mengangkat Yusuf alaihi wasalam dari yang lainnya. وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم. Allah berikan kesudahan yang baik, akibat yang baik, pertolongan, kerajaan, hukum kepada Yusuf alaihissalam. Ma'ama aradu bihi minas su' wal halak wal i'dam. Padahal saudaranya Yusuf menginginkan keburukan, kehancuran dan kematian kepada Yusuf alaihissalam. Hadza wa amsaluh, perkara ini dan yang semisalnya, ya Muhammad, min akhbaril ghuyub as-sabiqah, dari kabar berita perkara yang gaib dari umat-umat terdahulu, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa nu'allimuka bih, dan kami berikan ilmu kepada kamu sehingga kamu bisa mengambil ibrah, itti'ad liman khalafak, terhadap orang yang menyelisih kamu. Wa ma kunta ladaihim hadiran indahum wa la musyahidan lahum, kamu tidak hadir ketika kejadian itu bersama mereka. Tidak pula kamu menyaksikan kejadiannya. Iz ajma'u amrohum, ketika mereka berkumpul untuk menjebloskan, memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Wahum yamkurun, dan mereka berbuat makar, tipu daya, konspirasi untuk membunuh Yusuf. Akan tapi kamilah yang mengajarkan, yang beritakan kepada kamu wahyu ini. Padahal engkau tidak berada di sana, wahai Muhammad. Lama qasallahu hadhil qissah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kisah ini pada engkau wahai Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada nabinya Muhammad SAW, dzalika, yang demikian itu dari kisah yang kami kabarkan kepada engkau adalah perkara-perkara yang gaib, perkara alladzi laula ihauna ilaik, kalau bukan karena wahyu kami berikan kepada engkau, lama wasala ilaika hadzal khabar al-jadid, maka tidak akan sampai kabar yang mulia ini kepada engkau. Fa innaka lam takun hadiran ladaihim, karena engkau sendiri tidak hadir bersama mereka pada kejadian itu. Iz ajma'u amrahum, ketika saudaranya, saudara-saudara Yusuf berkumpul, wahum yang kurun, Mereka berbuat makar, tipu daya, konspirasi. Hina ta'aqadu 'ala at-tahriq bainu wa bain abih. Untuk memisahkan antara Yusuf dengan ayahnya. Fi halatin la yattali 'alaiha illa Allah ta'ala. Pada keadaan tidak ada yang mampu menyingkapnya kecuali hanya Allah. Wala yumkin ahadan an yasil ila ilmiha. Seorang pun tidak akan mengetahui pada ilmunya, tidak akan sampai ilmunya illa bi ta'limillah lahu iyaha, kecuali Allah ajarkan ilmu tersebut kepadanya. Kama qala ta'ala maqasa qisat Musa wa majaralah. Sebagaimana juga kejadian pada kisah Musa dan apa yang terjadi pada Musa. Zikrul halati la sabila lahar la ilmi ila ilmiha illa biwahyi. Penyebutan makhluk kepada ilmunya pada pemberitaannya kecuali hanya dengan wahyu. Uma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra. Wahai Muhammad, engkau kejadian pada kejadian Musa AS tidak berada di sana, janibil gharbi, sebelah barat, ketika kami memutuskan kepada Musa suatu perkara. Wama kunta minasyahidin, dan engkau tidak menyaksikan perkaranya. Ya, akan tapi Allah kabarkan. Ini merupakan dalil apa yang dibawa oleh Muhammad alaihissalam adalah hak. Hakud. Nah. Wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Berapa banyak dari manusia nam bersemangat kepada engkau wahai Muhammad. Walau harus tapi mu'minin, walaupun engkau berkeinginan mereka untuk beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa in tuti aktsar man fil ard yudhilluka an sabilillah. Dan kalaulah seandainya engkau mentaati kebanyakan dari manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr. Kamu wahai Muhammad tidak pernah meminta pada mereka upah atau pahala ketika menyampaikan ilmu ini, dakwah, kebaikan, bimbingan dan lain sebagainya. Bahkan kau lakukan hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa zikru lil alamin. Yang demikian itu adalah zikr, peringatan. Nah, bagi alamin, alam semesta. Bagi mereka-mereka yang mengambil, yang mau mengambil ibrah, pelajaran, hidayah, nasihat. Sehingga mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, dari pelajaran ini, dari ibrah ini. Dari kisah dan wahyu yang Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.